Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita melanjutkan kajian pada kitab Riyadus Salihin, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membaca hadis nomor 1005 dari Barra bin Azib, bahwasanya ada seseorang yang membaca surah Al-Kahfi, dan di dekat orang tersebut ada kuda yang terikat dengan dua tali. Maka ketika dia membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba turun awan dan mendekati orang tadi, sehingga mengakibatkan kudanya lari dari keadaan tersebut. Terjadi suatu hal yang aneh pada dirinya, maka pada pagi hari dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an." Yang demikian itu adalah sakinah yang turun untuk Al-Quran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Telah kita jelaskan bahwasannya kejadian ini menunjukkan betapa mulianya surah Al-Kahfi secara khusus dan keutamaan membaca Al-Quran secara umum. Seseorang yang membaca Al-Quran, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dan tampakkan kepada dirinya sebuah kejadian yang luar biasa, yang tidak masuk pada logika kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan karamah kepada orang tersebut sebagai penguatan terhadap al-haq yang dia miliki, dan juga dalam rangka untuk memuliakan orang yang bertakwa tersebut. Semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak dari Allah. Dan juga kita sudah menjelaskan bahwasannya apa yang terjadi pada diri sahabat tadi disebut sebagai karamah. Dan sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwasannya al-khawariku, kejadian-kejadian yang terjadi yang di luar nalar dan logika manusia, nah itu terbagi menjadi 3 macam. Kejadian luar biasa yang terjadi di luar nalar dan logika manusia itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah qismun ayatun lil anbiya. Yang pertama mu'jizatur rasul. Mu'jizat-mu'jizat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua adalah karamah yang terjadi pada diri seorang wali, sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Yang ketiga adalah jenis sebagai bentuk penghinaan yang terjadi akibat barakallahu fikum bantuan dari syaitan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kejadian yang luar biasa tadi melalui perantara para syayatin. Nah, sehingga oleh karena itu, dari pembagian yang kita sebutkan tadi, al-khawariku lil'adah, kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar dan logika manusia, naam, imma itu terjadi pada diri seorang nabi, yang kedua terjadi pada diri seorang wali, kemudian yang ketiga terjadi kepada awliya usyayatin, para wali-wali syaitan, bukan waliullah. Naam. Barakallahu fikum. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khawariku lil'adah, naam, hanya sisa dua saja. Karena yang pertama hanya khusus kepada para rasul. Sementara setelah meninggalnya Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah rasul yang terakhir, maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka jenis yang pertama tadi sudah tidak ada. Yang tersisa adalah jenis kedua dan yang ketiga. Yang pertama terjadi karamah untuk awliya Allah, para wali-wali Allah. Kemudian yang kedua, ihanah yang terjadi pada diri awliya usyaitan yang Allah takdirkan melalui perantara para syayatin. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, al-karamah itu sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak dan terjadi. Perkara yang ada dan terjadi. Dan telah ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan merupakan sesuatu yang waqi', yang terjadi, realita. Baik pada masa-masa sebelum kita, ataupun pada kejadian-kejadian yang akan datang. Karena Al-Karamah itu akan selalu ada sampai terjadinya hari kiamat. Nah, adapun dalil dari Al-Quran, banyak disebutkan kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi. Nah, mereka tertidur sekian lama. Nah, kemudian Allah bangunkan dia dari tidurnya. Dan tidak ada yang berubah dari tubuhnya. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka hanya merasa tidur sehari atau dua hari. Nah, kemudian di dalam as-sunnah banyak sekali. Naam, al-karamah terjadi. Seperti yang terjadi pada diri sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana kisahnya yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Naam. Di sana ada madhab. Ada sebuah akidah yang menyelisihi madhab dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yaitu mereka orang-orang Mu'tazilah. Dan para pengikut mereka. Orang-orang yang lebih mengedepankan al-uqul, al-akal daripada an-naql. Lebih mengedepankan akal pikiran daripada nusus, nas-nas, dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang mana mereka mengingkari al-karamat. Al-karamat mereka ingkari. Alasan mereka apa? Karena kalau seandainya kita menetapkan adanya al-karamah, maka akan tersamarkan antara tukang sihir dengan wali, bahkan tersamarkan dengan seorang nabi. Dikarenakan masing-masing pihak tadi mendatangkan kharik, mendatangkan sesuatu yang luar biasa, terjadi pada diri mereka sesuatu yang luar biasa di luar nalar dan logika manusia. Nah, tersamarkan antara mereka tersebut sehingga tidak bisa dibedakan. Sehingga oleh karena itu, dengan argumen seperti ini mereka mengingkari tentang adanya al-karamah. Nah, barakallahu fikum. Maka kita katakan, naam, semua itu akan tampak jelas kalau seandainya kita mengetahui definisi seorang wali. Pada kajian sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya wali itu adalah barakallahu fikum ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun, yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Tauhid mereka murni. Di samping itu mereka menjaga na'am ketaatan mereka, meninggalkan kemaksiatan, muru'ah mereka dijaga. Inilah para aulia. Nah, kalau kita memahami definisi dari para wali, maka kita akan membedakan al-khariq lil-adah, yang mana karomah, dengan ihanah yang terjadi melalui perantara para syayatin. Nah, barakallahu fikum. Karena seorang nabi tidak akan mungkin mengaku sebagai seorang wali. Karena seorang wali tidak akan mungkin dia mengaku sebagai nabi. Nah, dan kalau seandainya dia mengaku sebagai nabi, maka secara otomatis dia itu bukan wali. Gak mungkin seorang wali itu meninggalkan sholat. Dan tidak mungkin seorang wali itu dia bertelanjang dada, keluar menampakkan auratnya di hadapan orang banyak, melakukan perbuatan-perbuatan gila yang keluar dari etika dan adat istiadat wilayah yang berlaku. Tidak mungkin seorang wali melakukan hal-hal demikian. Nah, sehingga oleh karena itu dengan ini kita bisa membedakan apabila khariq lil adah terjadi pada diri seseorang, maka kita lihat siapa dia. Apakah dia seorang wali atau tidak? Bagaimana kita membedakan antara wali atau tidak? Kita bisa membedakannya dengan ayat yang tadi kita bacakan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman. Lafaz iman ini bukan perkara yang sepele. Nah, mencakup segala jenis keimanan. Dan yang terutama adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni, wa kanu yattaqun, dan di samping itu mereka bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat dia adalah seorang wali, maka itu adalah karamah. Kalau seandainya dia bukan wali, dia menampakkan kemungkaran, barakallahu fikum, maka dia adalah awliya usyaitan, para wali syaitan, dan apa al-khariq yang terjadi pada dirinya, naam, bisa jadi itu terjadi atas bantuan para syaitin, dan bisa jadi terjadi akibat pengaruh sihir. Karena pengaruh sihir itu banyak sekali macamnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Para tukang sihir Fir'aun, naam, menampakkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam yang bukan hakikatnya. Nah, menampakkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak atau sebaliknya. Nah, barakallahu fikum, ini sihir. Sehingga oleh karena itu bukan karamah, atau lebih tepatnya dikatakan sebagai ihanah. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali macam-macam jenis al-karamah yang terjadi kepada para wali. Nah, banyak sekali al-karamah yang terjadi pada wali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ilmu yang mana tidak ditampakkan dan tidak diberikan kepada selainnya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Wasithiyah. Naam, sebagaimana yang diriwayatkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalika'i fi Karamatil Auliya dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau janin yang ada di perut istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya bahwasanya janin tersebut adalah seorang perempuan. Ini merupakan karamah Abu Bakar. Nah, dan kita seyakin-yakinnya bahwasanya dia adalah seorang wali karena beliau beriman, sahabat Nabi, dan beliau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau adalah seorang yang wara', seorang yang zuhud, berhati-hati dalam perkara yang ringan dan sepele dari kemungkaran, apalagi perkara-perkara yang besar. Nah, barakallahu fikum. Pernah ada orang yang memberikan makanan kepada beliau, lalu beliau menerimanya dan dimakan oleh beliau. Setelah itu, orang tadi mengatakan bahwasanya makanan ini adalah upah yang saya terima dari praktek perdukunan yang dahulu pada masa jahiliyah saya lakukan. Kemudian baru-baru saja orangnya memberikan imbalan kepada saya berupa makanan ini, dan makanan ini diberikan kepada Abu Bakar. Maka seketika orang tadi memberitakan dari mana makanan tersebut, setelah makanan tadi ditelan oleh Abu Bakar, maka dia memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya dan dia mengorek-ngorek mulutnya untuk memuntahkan makanan tersebut. Dan bahkan beliau mengata, andai makanan ini tidak bisa keluar dari tubuh saya kecuali dengan saya mengeluarkan nyawa saya, maka saya akan saya keluarkan nyawa saya. Nah, padahal beliau tidak sengaja. Beliau hanya menerima pemberian tanpa beliau mengetahui dari mana orang tadi mengambil atau mendapatkan makanan tersebut. Ini Abu Bakar, dan kita seyakin-yakinnya beliau adalah seorang wali. Maka apabila terjadi khariq lil adah kepada beliau, nah, barakallahu fikum, maka kita yakini bahwasanya itu adalah karamah. Sebagai bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa orang ini berada di atas al-haq, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaannya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang tersebut. Ada juga dalam bentuk al-mukasyafat. Al-mukasyafat. Allah singkapkan kepada beliau atau Allah tayangkan kepada beliau suatu kejadian yang bukan di tempatnya dalam waktu yang sama. Nah, live. Live kejadian di negeri seberang sana. Nah, tanpa alat canggih pada zaman sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau khutbah Jumat, nam di atas mimbar. Beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, ayo berlindung ke gunung, ayo berlindung ke bukit. Nah, maka para jamaah heran dengan ucapan Umar bin Khattab. Lalu mereka bertanya kepada beliau, ada apa? Beliau menjawab bahwasanya ditampakkan kepada beliau Sariyah, salah seorang pemimpin pasukan beliau yang sedang berperang di Irak, yang mana dia dalam keadaan terkepung. Maka Umar bin Khattab memberikan instruksi kepada Sariyah ketika itu untuk berlindung ke gunung sehingga dia bisa menghadapi musuh dari satu arah. Nah, tidak terkepung. Bahkan suara tersebut terdengar oleh Sariyah. Nah, dari negeri yang jauh. Ini merupakan sebuah karamah Dan kita yakini bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang wali. Beliau beriman. Bahkan beliau deretan sahabat yang telah mendapatkan janji surga dari Nabi SAW. Naam. Dan beliau terbunuh dari seorang kafir. Dibunuh naam oleh seorang yang kafir. Dan kita ketahui bersama bahwasanya naam seorang kafir dan mukmin tidak akan berjumpa di yaumul akhir. Naam. Kemudian beliau juga adalah seorang yang bertakwa. Sehingga oleh karena itu predikat wali sangat layak dan pantas untuk diberikan kepada beliau. Sehingga oleh karena itu apa yang terjadi kepada diri beliau ini adalah al-karamah. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi sempat kita sebutkan bahwasannya al-karamah itu terjadi dan bisa terjadi sampai hari kiamat. Itu terjadi sampai hari kiamat. Jangan dikira bahwasanya karamah itu hanya terjadi pada diri sahabat saja. Atau kepada para tabi'in, wa asba'u tabi'in, para imam zaman dahulu saja. Bahkan al-karamah ini juga terjadi dan akan terus ada sampai hari kiamat. Tahu dari mana? Berdasarkan dalil yang pertama adalah barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah Dajjal. Nah, yang mana disebutkan datang kepada Dajjal tersebut, yang mana dia mengatakan kepada Dajjal, kadzabta, engkau dusta wahai Dajjal, engkau adalah al-Masih ad-Dajjal, engkau bukanlah seorang Rob. Maka Dajjal membunuh orang tadi dan memotong jasadnya menjadi dua. Kemudian dia buang jasadnya. Lalu setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada Dajjal, kudrah untuk menghidupkan orang tadi. Setelah orang tadi dihidupkan, bukannya dia beriman kepada Dajjal, bahkan dia tambah yakin bahwasanya Dajjal itu adalah seorang pendusta. Lalu Dajjal berupaya membunuh orang tadi untuk kedua kalinya, ingin dibunuh lagi. Akan tetapi Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya. Dan bahkan selanjutnya dan seterusnya dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Naam. Barakallahu fikum. Maka tidak bisanya Dajjal untuk membunuh orang tadi untuk kedua kalinya merupakan sebuah karomah tanpa diragukan. Sehingga menunjukkan bahwasanya karomah ini akan terus ada sampai pada hari kiamat. Nah, sampai pada hari kiamat. Kemudian secara al-akli, nah, tentang adanya al-karamah sampai hari kiamat, selama sebab-sebab al-karamah itu tetap ada, yakni al-walayah, kewalian. Yang mana al-walayah, kewalian, itu selalu ada sampai tegaknya hari kiamat. Maka karomah akan tetap ada. Selama wali masih ada di muka bumi ini, siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka karomah akan tetap ada. Nah, karena al-karomah itu diberikan kepada awliya Allah. Nah, yang mana mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui, nah, di antara faedah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah karamah kepada wali. Nah, di antara faedahnya adalah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semua itu adalah atas kudroh dan kehendak dari Allah. Bukan terjadi dengan sendirinya. Kejadian-kejadian bukan hanya sebatas terjadi karena alamiah, secara alamiah. Nah, tumbuhan tumbuh subur karena disirami, kemudian diberi pupuk. Nah, pertumbuhan-tumbuhan ini terjadi karena sebab alami, tabi'ah, tabi'iyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan bahwasanya al-kaun, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, itu terjadi bukan hanya sebatas karena sebab alami saja. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah, kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah kejadian yang terjadi di luar nalar dan logika umat manusia. Naam, yakni bukan terjadi karena sifat alami saja. Nah, sebagaimana karomah yang terjadi kepada para aulia Allah yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.